Wahyu pasai 22. Malaikat nyan pih getunyo bak lun, kruang nyang ia jih tebri udip. Kruang nyan mu ble-ble cahaya lagai kristal dan ji ile ni bak tahta Allah dan anak bubirinya. Bak tengah-tengah rot uh lambandanya. Bak bineh kruang nyan. Blah deh blah no na sumber ke udip. Nyang mu boh 12 go lam situn. Na ke tiga lam si bulan. Onjih jit tecok ke ubat bansa-bansa. Lam bandanyan hana musapu pih yang na kenong kutukan pada Allah. Tahta Allah dan anak bubirinya na tema lam bandanyan. Hamba-hamba gopnyan jimu bakti ubat gopnyan. Dan jikalon ruman gopnyan. Nan gopnyan tema tertulih ni bakdo awaknyan. Awaknyan hana perle panyot atawa cahaya mata uro. Sebab malam kahanali dan Tuhan Allah kedro yang putrang awaknya. Ngon lagenyan, awaknya tema jimat perintah sebagai raja ke si umum masa. Laju li malaikatnya gepegah baklun. Tutu habanyo, betul dan jir tepati. Tuhan Allah yang beri roh gopnya ubat nabi-nabi. Dan yang kirim malaikat gopnya ke getunyo ubat hamba-hamba gopnya. Apa yang terjadi dalam wate hana tripli. Kalon kehnyo, ken isa, urun rejang kuteka, mubahgia ke ureng yang ditaat ubat tuto haba nubuat yang nalam kitab. Ulun, Yahya, kalon ngiang dan lun dengo ban mandumnyo. Oh kasiluto lun dengo dan lun kalonnyan, ulun laju tedugom di ke malaikat yang kagetunyo ban mandumnyan ubat ulun. Dan ulun kena semah gopnyan. Temah gop nyang gepegah bak ulun. Baik kata semah lun. Semah ke Allah. Sabab ulun pi hamba saban lagi gata. Dan lagi cedera-cedera gata ban mandum. Nabi dan mandum ureng yang ditaat ubak pepe yang na ditulis dalam kitabnya. Laju gop nyang gepegah lun. Baik kata som tutun nubuat dalam kitabnya. Sabab kata wateji ban mandumnya temah terjadi. Urang yang jihud, bak jipubut jihud tabi. Urang yang kuto, bak jipukuto tabi drojihnyan. Urang yang jisitot pun yang kage kehendak lepote Allah. Bak tabi jisitot pun yang kehendak lepote Allahnyan. Dan urang yang udip khusus ke Allah, bak udip je khusus ke Allah mantong. Simak kehnyo. Ken isa. Hana triple ulun tema teka. Sira lun ba upah. Ke lun bayu ba tip-tip ureng. Atuh punyang kaji pebutnya. Ulun ke nyang awai dan nyang aki. Ulun ke Tuhan niba awai pontro ubat nyang keneli. Ubah gya ke ureng nyang rah baje jubah ji sapuan gre. Aki ji awaknya jet ji pajoh boh kaye. Niba bak kaye ke udiban. Dan ditamong lambandanya melalu pintu gerbang. Kemak ureng-ureng yang dibubut hai-hai yang juh, yang jingui ilme-ilme gai. Ureng-ureng yang dibubut but-but yang caboy, tukang pof mategop yang semah berala, dan ureng-ureng yang sulit bak pegah haba. Bah keh ngon tutu haba menancit ngon buci. Ban mandum ureng yang laganyan tempat jih di luar bandanya. Ulun isa, kalon kirim malaikat lun ubak gata, mangat jinyan jibri teh hai-hai nyang lagenyo, ke kepentingan jemaah-jemaah. Ulun nyo keturunan Nabi Daud, ulun ke bintang timur yang terangnya. Roh Allah dan darah baru inung dipegah, jak ke geno. Tip-tip ulung yang jidengonyo, bah ke dipegah citema, jak geno. So yang gerah, bah ke jideka. Dan so yang mehut, bah ke jicoi. Yang kebri udiknya, ngon cuma-cuma. Ke tip-tip ureng yang jidengo tutu haba numbuat lam kitabnya. Ulun Yahya, kubri peingat lagenyo. Menyo ureng jitamah sapa-sapa lam numbuatnya. Tema Allah getamah hukuman atuh urengnya, ngon bala-bala yang terlukih lam kitabnya. Dan menyona yang pekureng siapa-siapa ni bak tutuh haba nubuatnya. Tema Allah ke pekureng jemba urengnya. nyang na telukih lam kitabnyo, na ke bagian ni bak-bak kaya ke udeban, dan ni bak banda sucinya. Gopnya nyang petruk habanyo gepegah. Betul, ulun rejang ku teka. Amin. Teka ke, ya Tuhan Isa. Semoga Tuhan Isa geberi berkat ubak mandum umat Allah.